tapi tidak masuk 70 ribu. Yang masuk surga, apakah kita masih bisa termasuk 70 ribu orang yang masuk surga? Jadi ketahuilah para ikhwan, jadi kalau tidak masuk surga, jalan itu ya jalan lain masuk surga. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Seorang yang tidak mengetahui, ada tidak ada hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan kemudian itu dia. Jadi kalau kita tidak masuk surga, jalan itu ya kita masuk surga dengan jalan yang lain. Wallahu taala. Kita dianjurkan berdoa ketika sujud. Apa saja yang boleh dibaca? Apa saja yang penting bahasa Arab setelah zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Apa yang dibaca oleh jamaah ketika khatib duduk sebentar ketika mau khutbah? Tidak ada yang dibaca. Tidak ada Allahumma sa juga enggak ada. Ya, Allah taala. Zikir pagi, apa ada jaraknya dengan zikir selesai salat subuh, atau apa boleh disambung zikir selesai salat subuh dengan zikir pagi? Boleh. Yang penting jangan tidak dibaca saja zikir tersebut. Allah taala. Apa hukumnya senang berfoto-foto misalnya di tempat-tempat wisata? Ini namanya senang masuk neraka. Hilangkanlah kesenangan sementara. Wallahu ta'ala alam. Orang yang menghabiskan waktu mudanya berbuat maksiat, tapi saat tuanya dia bertobat, apakah dia harus mempertanggungjawabkan masa mudanya? Ya kalau sudah bertobat selesai masalah. Ya, kalau sudah bertobat selesai masalahnya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan kaset atau CD ruqyah yang sering kita putar di rumah? Tidak menjadi masalah. Sudah saya jelaskan, ya. Memintanya tidak boleh. Tapi kalau membacanya sih tidak menjadi masalah. Ya, wallahu taala. Dan itu derajatnya makruh, para ikhwan. Ya. Derajatnya makruh saja meminta itu. Di sebuah keluarga ketika seorang anak lahir, maka sang bapak mengambil 4 ranting pohon kelor, kemudian diletakkan di masing-masing sudut rumahnya. Dengan tujuan anak yang baru lahir tersebut tidak diganggu jin. Apakah ini termasuk syirik? Iya, termasuk syirik. Yang ada dari Nabi, doakan dia, mintakan kepada Allah perlindungan. Ya, u'idzuka bi kalimatillahit tammah wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Hadza wallahu ta'ala. Apakah hadis tentang ukasha yang disebutkan tadi menjadikan keterangan dari Nabi bahwa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab sudah genap? Zahirnya seperti itu, ya. Tetapi intinya siapa yang berusaha mendatangkan syarat itu, berharaplah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wallahu ta'ala. Rahmat Allah luas. Bahkan saya sebutkan, ya, saya lupa derajat hadisnya yang berkaitan setiap dari 70 ribu itu akan membawa 70 ribu lagi. Ya. Wallahu ta'ala. Saya pernah mengikuti daurah tentang alam gaib, sekaligus di dalamnya ada ruqyah masal. Pertanyaan, apakah hadirnya saya termasuk meminta ruqyah? Jadi bagaimana maksudnya daurah alam gaib ini dulu? Saya tidak faham. Siapa yang mengadakannya? Apakah orang di atas sunnah, di atas salaf atau tidak? Kalau tidak kita ketahui akidahnya, manhajnya, maka dari awalnya sudah tidak benar. Kemudian ruqyah masal ini bid'ah. Tidak ada ruqyah masal itu. Ya, semuanya akan masal semua nanti. Ya. Jadi enggak ada itu ruqyah masal itu. Wallahu taala. Bagaimana sikap kita di kampung, terutama yang tidak membolehkan membuat atap rumah menghadap utara selatan? Mereka berkeyakinan akan terjadi ini dan itu. Sikap kita bagaimana? Lawanlah keyakinan tersebut. Ya, buat jadi contoh. Ya. Coba saya buat timur barat atau utara selatan. Tunggu di azab itu nanti. Sebagaimana ya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam menantang, ya, patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Faqiduni tsumma la tunzirun. Silakan suruh dia membuatkan saya tipu daya patung itu. Jangan tunggu-tunggu, sekarang ini suruh dia mudaratkan saya. Ya, tantang dia bila perlu. Ya, wallahu taala. Apa hukumnya salat tahiyatul masjid pada waktu yang dilarang? Tidak menjadi masalah. Ini boleh. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'unna la tamna'u. La tamna'un nas bi an yusallu fi ayi waqtin kana. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai bani Abdi Manaf, jangan cegah orang untuk salat di Ka'bah ini, di Masjidil Haram ini, kapan saja ia kehendaki. Sementara setiap tawaf 7 kali putaran mesti salat. Kadang-kadang bisa kena waktu yang dilarang, maka hukumnya tidak mengapa. Boleh. Wallahu ta'ala. Apa yang maksud dengan berubah besi panas? Ada di orang Arab itu namanya kai. Jadi besi dipanasi, nanti ada titik-titik tertentu dilekatkan di badan kita, sehingga tentu akan gosong dia, ya, terbakar dia. Tapi apa? Beri biiznillah cepat disembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Nabi katakan wa akrahul kai, saya membenci kai. Dan orang Arab mengatakan akhir dawa al kai, obat terakhir apa? Besi panas. Wallahu taala. Bagaimana cara bertawakal? Ya, serah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, mengambil sebab juga bagian dari tawakal. Ya. Hati kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Apakah boleh kita berbohong untuk menyembunyikan amal soleh kita? Istimalul ma'arid, atau menggunakan apa namanya? Menggunakan kata-kata orang maknanya lain dan semisalnya boleh. Husain ya, dia tidak berbohong ya, tetapi bukan sebab utamanya salat yang menjadikan dia melihat bintang yang jatuh, tetapi yang paling besar sebabnya disebutkan yaitu karena digigit. Ya, jadi jangan bohong. Bohong itu hanya tiga tempatnya boleh. Pertama, mendamaikan suami istri, mendamaikan orang. Yang ketiga, ketika dalam peperangan. Hanya itu tempat boleh bohong. Wallahu taala. Amalan apa supaya rezeki kita mudah? Taqwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan baginya jalan keluar, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Jadi takwa kepada Allah, rezeki akan murah. Ya. Dan banyak berinfak, insyaAllah dipermudah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membantah orang mengatakan kita bermaksiat paling 60 tahun? Kenapa kita dihukum 50 tahun? Ya, mau-maunya Allah, terserah Allah. Tidak ada urusan kita ini, pokoknya terima saja. Jangankan kita, neraka yang lebih besar bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya ini kok masuk di tempat saya orang-orang sombong, katanya gitu. Surga bilang, ya Allah, kenapa sih kok orang lemah-lemah saja masuk ke saya, katanya. Apa jawaban Allah SWT? Surga, kamu ini rahmatku, terserah aku, katanya. Kemudian, neraka, kamu ini azabku, terserah aku, kata Allah. Siapa yang aku mau masukkan, ya terserah aku. Kita 60 tahun, kenapa di sisa 50 tahun? Ya terserah mau Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan maksiat. Intinya jangan maksiat. Wallahu taala. Bagaimana cara sujud sahwi? Cara sujud sahwi adalah kalau melupakan tasyahudul awal, maka sujud sahwinya sebelum salam, setelah tasyahud. Kalau kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat. Kalau kelebihan, sujud sahwinya setelah salam. Kekurangan rakaat, tambah dulu rakaat yang kurang, kemudian sujud sahwi setelah salam. Kalau ragu-ragu dan ternyata benar sudah hilang keraguan tersebut, tidak ada lebih, tidak ada kurangnya, sujud sahwi sebelum salam. Kekurangan rukun, datangkan dulu rukun yang kurang sampai akhir, kemudian sujud sahwi setelah salam. Ini pembahasannya panjang. Sekiranya orang tidak tahu apa-apa, terserah maunya sujud, boleh sudah, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Tolong dikoreksi firman ini, betul atau salah? Janganlah kamu takut kepada makhluk-makhluk ciptaanku. Kalau kamu takut kepada makhluk ciptaanku, maka kamu telah berbuat syirik kepadaku. Saya enggak tahu nih ayat seperti ini. Ya. Yang kita ketahui, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Wallahu ta'ala a'lam. Apa betul maksiat bisa menghalang rezeki? Iya. Disebutkan wa innal 'abda la yuhramu minar rizqi bi dzambin yusibuhu. Seorang hamba diharamkan untuk menerima suatu rezeki karena dosa yang dia lakukan. Allah taala. Kalau bertanya tolong jangan terlalu panjang. Ini berita dunia ini. Khairul kalama qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan sedikit, singkat, padat, mantap. Ini enggak, satu lembar habis waktu ini. Bagaimana mata wayang bergambar gambar makhluk hidup? Ini darurat. Ya, darurat, tidak menjadi masalah. Ya, ini darurat ini. Wallahu ta'ala. Bagaimana cara menghindari gangguan jin tanpa ruqyah? Ibadah kepada Allah. jaga zikir-zikir nabawi. Masing-masing kita yang menjaga. Maka insyaAllah dihindari dari gangguan jin. Allah Ta'ala ala. Benarkah tidak sempurna ibadah seorang kalau tidak keluar berdakwah? Ya kalau enggak bisa dakwah bagaimana? Ini punya syarat orang berdakwah, bukan sembarangan. Harus punya ilmu agama yang memumpuni. Bukan sembarangan orang berdakwah. Kalau berdakwah tanpa ilmu ini menghancurkan umat ini. Ya, sekarang kita tanya, dokter boleh praktik kalau ada izin atau tidak ada izin? Harus ada izin. Kalau tidak ada izin, ya, tangkap. Ini Allah nangkap dia nanti ini. Ya, merusak umat. Kalau dokter paling salah obat, ya terjadi sesuatu, ya, paling tidak rumah sakit atau semisalnya. Tapi kalau agama salah diberikan, neraka ujungnya orang. Allah Ta'ala. Bagaimana dengan orang kafir? Banyak dosanya, tapi rezekinya banyak kaya. Itu sebagai ujian bagi dia. Kita pun miskin juga ujian. Allah Ta'ala. Di saat kita mau sujud dengan mendahulukan tangan, apakah kita menaruh tangan satu kali atau dua kali? Sesuai dengan kemampuan. Misalkan kita turun, tidak bisa langsung ke depan, jatuh begitu. Tidak apa-apa, dari belakang kemudian kita majukan. Intinya turun dengan tangan. Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan supaya giat terus menuntut ilmu? Cintai ilmu tersebut, insya Allah kita giat. Ya. Sekarang kalau enggak cinta, enggak mungkin. Ya, hadahullah ta'ala. Adakah waktu yang tertentu untuk kita menghafal? Waktu menghafal paling bagus waktu sahur. Ya, waktu sahur sebelum subuh. Murajaah pagi. Ya, hadahullah ta'ala. Apakah sunnah menaruh gelar haji pada nama setelah naik haji? Bid'ah. Bagaimana Nabi tidak ada hajinya, maka itu tidak beda. Tetapi sebagian mengatakan jalan ceritanya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kalau urup suatu negeri dikatakan haji setelah berhaji, maka tidak menjadi masalah. Yang penting hal tersebut jangan dijadikan sebagai pemisah antara yang lainnya, ya, atau dijadikan riya. Hadahullah taala. Apakah harus berwudu setelah mandi junub jika kita akan sholat? Tentunya mandi junub itu sebelum mandi wudu dulu. Setelah wudu itu mandi, kemudian kita boleh langsung sholat, tidak perlu kembali wudu. Wallahu ta'ala. Nah, bagaimana dengan berobat digigit kalajengking? Air itu dicampur dengan garam, garam itu digosok, air garam itu digosok di tempat gigitannya. Baru diruqyah dengan qul ya'ul kafirun qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sudah habis pertanyaan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.